إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله merupakan perkara terbaik bagi seorang muslim terutama di masa banyaknya fitnah dari yang tampak maupun yang tidak untuk masing-masing mengingatkan saudaranya memberi wasiat mengingatkan kembali kepada bimbingan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta athar dari para a'immatus salaf dalam menghadapi fitnah. Karena orang jika ingin selamat, tentunya dia harus meniru orang-orang yang selamat dari fitnah. Ada toladan pada mereka pendahulu-pendahulu kita dari salafus saleh rahmatullahi alaihim. Di Sunan Abu Dawud dari hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala an beliau bersumpah wa aimullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'id laman junnibal fitan inna sa'id laman junnibal fitan inna sa'id laman junnibal fitan wa laman ubtuliya fa sabara fa waha. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali Rasulullah SAW sebut. Dan juga yang bahagia orang yang mendapat ibtila cobaan. Dia bersabar, maka betapa baiknya, betapa mengagumkannya kesabaran dia itu. Hadis Miqdad ibn al-Aswad ini, Rasulullah SAW sebutkan, diulang tiga kali, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Ditafsirkan itu mubalaghah, fitakid. Memang sebagai penekanan. Ditegaskan oleh Rasul SAW. Sehingga diulang sampai tiga kali. Dan kebiasaan Rasul alaihi salatu wasalam jika menekankan sesuatu. Untuk menegaskannya beliau ulang sampai tiga kali. Atau ada juga yang menafsirkan diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat dari masa fitnah karena fitnah ada awalannya ada akhirannya ada permulaan munculnya fitnah ada masa di mana fitnah itu berakhir. Maka baik itu di awal, di tengah maupun di akhir, dia dijauhkan dari fitnah. Tidak hanya di awal munculnya fitnah, sedang berkobar-kobarnya fitnah, tidak pula di tengahnya, tidak pula di akhirannya. Di semua tahapan fitnah itu, orang yang bahagia akan dijauhkan dari fitnah. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa memang fitnah syariat mengajarkan bagaimana seorang muslim menjauh diri, menyelamatkan dirinya, tidak mendekat kepada fitnah, tidak membuka ruang agar fitnah itu dia terjebak di dalamnya. Di hadis Uqbah bin Amir di Tirmidzi, Rasulullah SAW ditanya oleh Uqbah radhiyallahu an, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, bagaimana jalan keselamatan itu agar orang selamat dari fitnah? Qala amsik alaika lisanak. Maka Rasul jawab, tahan olehmu lisanmu. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu cukup bagimu, luas. Artinya kamu tidak sering-sering keluar karena di luar banyak fitnah. Wabki ala khati'atik, dan tangisi kesalahan atau dosa-dosamu. Dijaga diri dengan menjaga lisan sehingga tidak terseret seseorang itu kepada fitnah, selamat dari madorotnya, selamat dari dampak yang harus dia tanggung kalau lisannya lepas bicara kesana kemari. Di Tabrani dari Aisyah juga disahihkan Albani, khisalun sibt ma min muslim yamut fi wahidatin minhun illa kana dhaminan ala Allah an yudkhilal jannah atau an yudkhalal jannah. Ada 6 perkara jika seorang muslim mati pada masing-masingnya dari 6 ini, maka jaminan Allah yang menjamin untuk dia masuk, dimasukkan surga. Masallallahu min fadli. Disebutkan salah satunya, warajulun fi baitihi la yaghtabul muslimin wa la yajurru ilaihim sukhtan wa la niqmah. Dan seorang yang dia tinggal di rumahnya tidak menghibai kaum muslimin, karena itu fitnah, dan dia pula tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah atau mengundang azab kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, karena perbuatan dia mengakibatkan murka Allah dan mengundang azab, fitnah. Maka dia menjaga diri jangan sampai jatuh ke sana. Demikian pula di dalam hadis-hadis lain yang semakna dengan riwayat-riwayat tersebut, bagaimana seorang hamba dibimbing oleh Rasulnya untuk selalu mawas diri dari fitnah. Fitnah memang kalau kita mengingat kembali cobaan dari Allah yang Allah kehendaki terjadi di tengah-tengah kaum mukminin untuk terseleksi siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Kalau tidak ada fitnah, gak akan terpisahkan, tidak akan diketahui siapa yang benar-benar dalam imannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa pula yang mengada-ngada hanya dalam sebatas pengakuannya. Allah menyebutkan di dalam Quranul Karim tentang hikmah yang Allah kehendaki dengan adanya berbagai macam fitnah. Allah katakan, "Ma kanallahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Tidak akan Allah membiarkan mukminin seperti apa adanya, di mana bercampur baur antara al-khabith wa-tayyib, yang jelek dan yang baik, yang jujur dan yang dusta. Gak akan Allah biarkan itu, karena kalau dibiarkan itu madharat besar bagi mukminin. Campur baur antara ahlul haq dengan ahlul batil. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidak akan Allah biarkan, namun akan Allah pisahkan antara yang khabith dan yang thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Sebagaimana Allah pula tidak akan menunjukkan kepada kalian yang ghaib. Semula apa yang di hati orang, apa yang dimaukan orang, gaib, kita enggak tahu. Dan tidak akan Allah kasih tahu itu kepada hambanya. Kita enggak paham fulan apa maunya. Fulan ini merencanakan apa, apa yang dia inginkan. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Makna ayat, dengan adanya fitnah, terseleksi, terpisahkan, mana yang thayyib, mana yang khabith. Dengan adanya fitnah terjadi, kalian mukminin as-sadiqin yang jujur akan tahu ternyata fulan menginginkan kejelekan, fulan menginginkan perpecahan, fulan tidak menginginkan kebaikan dan kemaslahatan bagi saudaranya, bagi dakwah. Dari mana kalian bisa tahu? Dengan adanya fitnah. Ternyata ketika fitnah muncul, terjadi, tampak di situ hakikat dan aslinya masing-masing orang. Fulan gak tahan untuk mengeluarkan statement-statementnya. Berkata ini, berkata itu. Ketika fitnah terjadi, fulan melakukan ini, melakukan itu. Terbaca, kelihatan. Siapa yang thayyib, siapa yang khabith. Karena perbuatannya jelas merugikan. Tindak tanduknya, ucapan-ucapannya hanya mendatangkan madharat. Merugikan dakwah. Merusak. Kalian tahu. Hikmah besar. Karena apapun yang Allah perbuat, apapun yang Allah lakukan tidak akan lepas dari hikmahnya. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak membawa hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang lepas dari hikmah. Selalu ada hikmahnya. Ada kebaikannya. Walaupun sekilas, hamba, seorang hamba dengan segala kekurangannya, kelemahannya, melihat ini jelek, murni, gak ada baiknya. Tapi lah, ada hikmah yang Allah kehendaki. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam asar dan bimbingan para ulama salaf, kita mendapati banyak pegangan yang harus dijaga oleh mukminin jika mereka ingin selamat dari fitnah. Kita tahu banyak asar dari sahabat maupun tabi'in yang mengingatkan kita dari bahaya fitnah ini. Karena fitnah menyempitkan hati. Orang sesak terasa. Fitnah bahkan membuat seseorang renggang hubungannya dengan orang terdekatnya, dengan orang tuanya, dengan anak istrinya. Karena tertekan kejiwaannya. Mungkin emosi, mungkin karena kesal, jengkel, sehingga berubah wataknya. Tidak ada lagi ramahnya, santunnya, kesabarannya. Fitnah itu membuat keruh kenikmatan yang ada pada seorang hamba. Makanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pernah menasehatkan, iyyakum wal fitnah. Hati-hati kalian dari fitnah. Fala tahammu biha, Jangan kalian sampai terjebak di dalamnya. Fa innaha tufsidul ma'isyah. Fitnah itu akan menodai dan merusak kehidupan kalian. Wa tukaddirun ni'mah. Membuat keruh kenikmatan kalian. Wa turisul isti'sal. Dan bahkan bisa-bisa na'udzubillah membuat tercabutnya kenikmatan dari kalian. Kalau diikuti, kalian hanyut dan terbawa arusnya. Atsar Muawiyah dibawakan oleh Dzahabi dalam siarnya. Begitu pula Hudzaifah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, iyyakum wal fitan. Hati-hati kalian dari fitnah. La yaskhas laha ahad. Jangan ada satupun yang menunggu. Berharap. Fitnah. Wallahi ma sakhasa fiha ahad illa nasafathu. Kama yansifu sayludam. Kalau sampai ada orang yang mengharapkan fitnah, asik. Alhamdulillah dan senang, gemar dan dipelihara itu fitnah. Tidak ada upaya untuk menjauh dan selamat darinya. Dia akan tersapu oleh fitnah itu. Sebagaimana banjir menyapu darah. Ini misalnya di depan di jalan. Orang motong kambing atau sapi, banyak darahnya berceceran di sana sini. Begitu banjir datang, disapu bersih itu darah, tidak tersisa. Seakan tidak pernah ada setetes darah di situ. Artinya istiqomahnya seseorang jadi taruhan dengan fitnah. Iman dan takwanya dipertaruhkan. Sehingga bisa-bisa tidak tersisa semua itu. Hanya tinggal kenangan fulan pernah dulunya istiqomah. Pernah dikenal ahlil khair dulu sebelum dia masuk ke dalam fitnah. Tidak tersisa lagi. Tersapu habis. Terbawa dahsyatnya arus fitnah. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka beberapa wasiat yang ada di dalam sunnah, antara lain yang pertama dalam menghadapi fitnah, agar seseorang itu tidak reaksioner, tidak emosi, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam berbicara saat fitnah. Jangan tergesa-gesa. Hadis Rasulullah SAW sebutkan, la yaqdhil qadhi hina yaqdhi wa huwa ghadban. Jangan seorang qadhi, seorang hakim berhukum, ini menghukumi dalam keadaan dia emosi, marah. Karena kejiwaan dia labil saat itu, sangat dikhawatirkan dia gak akan objektif, gak akan adil. Tidak menimbang perkara itu dari kedua belah pihak, tidak mendengar secara utuh, ini argumennya apa, yang lawannya apa argumennya. Karena dia emosi. Dari hadis itu kata Syekhul Islam, hadis menunjukkan bahwa berhukum, baik itu dalam permasalahan ilmiah, sama berhukum dalam permasalahan amaliyah, emosi, dan yang semisalnya, kondisi di mana seseorang itu labil, di mana pikiran seseorang sedang galau, dalam keadaan gak tenang. Dalam kondisi seperti itu, dalam perkara ilmiah ataupun amaliyah, orang dilarang untuk berbicara. Orang dilarang untuk menentukan. Kalau itu perkaranya berkaitan dengan satu orang atau dua orang sedang berselisih, dilarang oleh Rasulullah. Tentunya lebih terlarang lagi kalau yang berkaitan dengan masalah itu umat, sekian banyak orang. Masalah yang menyangkut keselamatan akidah, keselamatan manhaj, sekian banyak orang, umat yang menjadi korban nantinya. Dua orang saja gak boleh dia berbicara dalam keadaan galau seperti itu, gak tenang jiwanya. Apalagi dia berbicara yang menjadi kepentingan sekian banyak umat. Makanya sifat dan ciri salaf, a'immah dari para sahabat, tabi'in, mereka gak mau tergesa-gesa. Tidak seperti orang yang lain. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, alaikum bi'atharihim, ikuti dan contoh oleh kalian athar salaf. Fa'innahum ala ilmin waqafu. Karena mereka ketika berbicara, berbicara berdasarkan ilmu. Itu yang mereka tahu. Wa bi basarin nafidhin kaffu. Dan saat mereka diam, menahan diri, itu pula berdasarkan penilaian yang matang. Pertimbangan yang jauh ke depan. Mereka timbang maslahat, mereka timbang mafsada, dan itu kaidah penting di dalam syariat, mempertimbangkan kemaslahatan, bagaimana itu bisa didapati, mempertimbangkan mafsada, kerusakan, bagaimana itu kita bisa terhindar darinya, kaidah besar dan tujuan di dalam syariat. Yang kedua, sifat mereka pula tenang di dalam berfatwa dan memasrahkan perkara itu kepada ahlinya. Oleh karena itu, para sahabat dan tabi'in, mereka dikenal saling menunjuk dan memasrahkan fatwa kepada yang lain. Tanya fulan, jangan saya, tanya aja ke fulan. Dalam keadaan mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dikenal keilmuannya, dikenal ketakwaannya, serba takut dan tidak ingin dia yang menjawab dan menanggung konsekuensinya. Makanya sifat mereka, kata Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri, mensifati kondisi salaf di zaman itu, al-ulama kanu, ulama dulu, sahabat, tabi'in, rahmatullah alaihi, idza alimu amilu. Ketika mereka berilmu, dan itu kesibukan mereka setiap hari, mereka belajar, mereka mengkaji, mereka mengajarkan. Ketika mereka berilmu, sibuk dengan ilmu, maka mereka sibuk mengamalkannya. Karena tahu itu kewajibannya. Ini perintah, ini sunnah. Sibuk mengamalkannya. Pengamalan ilmu kan butuh waktu. Butuh keseriusan. Kalau saja orang benar-benar mengamalkan apa yang dia tahu, dia akan sibuk. Karena banyak tanggungan dia yang harus dia amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari. Begitu salaf. Mereka sibuk belajar. Begitu mereka tahu ilmu, mereka sibuk mengamalkannya. Fa idza amilu syughilu. Kalau mereka mengamalkan ilmunya, mereka tersibukkan dari yang lain. Mereka tersibukkan dengan yang lain, dari yang lain. Makanya antum bisa hampir pastikan ahlul fitnah, dimanapun mereka berada, bentuk fitnah apapun itu, kapanpun, yang larut dalam fitnah, terbawa arus fitnah, perhatikan, mereka orang-orang yang banyak nganggur. Tidak ada kesibukannya. Syaitan yang masuk menguasai mereka. Tidak ada kesibukan yang positif pada dirinya. Kelontang-kelantung ke sana, kemari. Ngobrol sana, ngobrol sini. La ilmu, wala ta'lim, wala pengamalan. Kamu dapati mereka sejauh-jauhnya orang dari pengamalan terhadap ilmu, terhadap sunnah yang dia dapati. Enggak ada. Kasir kalam, banyak komentar, banyak ngomong, tapi enggak ada pengamalannya. Dia enggak tersibukkan dengan amalannya dia sendiri. Maka dia tersibukkan dengan yang lain. Sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, bicarakan sana, bicarakan sini. Pengangguran, gak ada kerjaan. Beda dengan salaf seperti kata Sufyan. Mereka sibuk. Ngajar itu sendiri, belajar itu sendiri kesibukan kan. Terutama yang mungkin pernah di pondok, di ma'had, lebih paham. Sibuk dia. Pagi dia harus belajar, nyatet penjelasan ustadznya. Sebentar, siang istirahat, bangun sore, murojaah. Malam sebelum tidur, mempersiapkan kajian pelajaran untuk besok. Pagi mulai subuh, setoran hafalan. Sibuk dia. Nggak ada waktu untuk yang lain. Mengajar pun demikian, dia harus mempersiapkan bahan apa yang hendak dia ajarkan, karena itu tanggung jawab ilmiah. Apa yang mau dia sampaikan? Bagaimana tanggung jawaban ilmiahnya? Seperti apa pemaparan dan penjelasan syarah dari para ulama? Dia kumpulkan penjelasan a'immah, ini kaidahnya seperti ini, penjelasannya begini, begini. Sibuk, butuh waktu. Gak mudah kalau dia bertanggung jawab. Bukan tipe orang yang asal datang, asal bicara, tidak mempertanggungjawabkan ilmiahnya. Pokoknya yang ada di kitab. Kitab itu benar, tidak benar, tahqiqnya seperti apa, penjabarannya gimana, dia gak mau bahas. Dia gak mau kaji. Artinya tidak dia persiapkan. Sehingga mentah segala sesuatunya. Sebagian mereka sampai mengatakan ketika diingatkan, Anda kalau berbicara yang ilmiah, persiapkan dalil-dalilnya secara matang, persiapkan bagaimana penjelasan para ulama, segala sesuatunya. Ibaratnya, kamu di rumah masak. Ada apa? Bahan-bahan mentah di rumahmu. Bahan ini mentah, ada sayur, ada daging, ada bumbu, ada ini. Kamu olah, kamu masak. Matang baru besok kamu hidangkan. Jangan kemudian kamu datang dalam keadaan barang mentah kamu bawa. Kamu sendiri gak matang apa yang dimaksud ini. Diapakan ini. Ketika diingatkan seperti itu, kata dia, ya akhi, yang penting, iftah famak yarzuqallah. Buka mulutmu, Allah kasih kamu rizki. Artinya yang penting kamu datang, itu tugas kalau layaknya pengajar, dia dosen, datang ke kelas, ngajar apa adanya, gak ada persiapan, gak ada ini, akhir bulan, terima gaji. Yang penting buka mulut, apa adanya disampaikan. Bukan begitu para ulama salaf. Itu persiapan. Kalau mereka beramal, mereka sibuk. Fa idza syughilu fuqidu. Kata Ats-Tsauri, kalau mereka sudah sibuk seperti itu, orang kehilangan. Mana fulan? Di mana? Fulan enggak pernah kelihatan. Fulan jarang nongol. Sulit untuk dijumpai. Kenapa? Karena dia sibuk. Dia punya kesibukan. Kesibukan ilmu, belajar, mengajar. Kesibukan beramal. Sibuk dia. Maka fuqidu, orang kehilangan. Tidak mudah untuk ditemui. Makanya orang-orang yang ahlul fitnah, pengangguran. Kamu dapati orangnya gampang ditemui. Tiap hari nongkrong di sana, nongkrong di situ, majelas di sana, majelas di situ. Nganggur, tidak ada kesibukannya. Sia-sia, tidak ada yang bermanfaat untuk bisa dia lakukan. Tapi orang yang sibuk, sulit untuk orang temui dia. Kata Sufyan, fa'idha fuqidu tulibu. Kalau sudah orang kehilangan, orang akan semakin nyari. Kemana fulan? Dicari, saya butuh. Saya mau tanya. Saya mau minta fatwa, saya minta bimbingan. Di mana fulan? Kemana dia? Dikejar, dicari oleh orang. Fa'idha tulibu harobu. Dan begitu mereka tahu mereka dicari, mereka semakin lari salaf, semakin menjauh. Khawatir dari dampaknya. Itu sifat mereka, a'immatus salaf rahimahumullah. Maka seorang talibul ilm, penuntut ilmu, memasrahkan fatwa, penjelasan kepada ahlinya. Bukan mengikat orang pada dirinya. Kembali kepada dirinya, bukan. Itu yang mereka takuti. Tapi bagaimana orang merujuk dan kembali kepada para imam dan para ulamanya. Yang ketiga, a'immatus salaf selalu menjaga sifat al-hilm wal-ana, tenang dan santun. Di Bukhari Muslim, Rasulullah katakan, innallaha yuhibbur rifq fil amri kullihi. Allah itu mencintai sifat rifq dalam segala urusan. Rifq, tenang, kelemah lembutan, kehati-hatian. Kalau kamu berjalan membawa barang pecah belah berharga mahal, sementara lantai kamu tahu licin, banyak minyak, bagaimana kamu membawanya? Kamu harus lewat, ya kamu harus ekstra hati-hati, pelan, langkah demi langkah kamu atur. Jangan sampai terpeleset, ini jatuh pecah. Kamu hati-hati sekali ngelangkah kan. Langkah per langkah kamu perhitungkan. Jangan sampai kepreset. Jangan sampai jatuh. Seperti itu rif. Hati-hati sangat dijaga. Jangan sampai salah. Tenang dan penuh perhitungan. Dalam hadis juga Rasulullah ingatkan, innar rifqa la yakunu fi syai' illa zanah wa la yunza'u min syai' illa zanah. Kalau ada pada sesuatu akan membuat dia zen, indah, bagus. Kalau sudah tercabut dari sesuatu akan membuatnya shame, jelek, nggak ada baiknya. Kalau sudah tidak ada rifnya, waman yuhramur rif yuhramul khair, dan barang siapa yang terharamkan dari rif, terharamkan dari segala kebaikan. Terharamkan dari segala kebaikan. Maka dijaga arif. Orang kalau tidak ada arifnya, cenderung dikuasai oleh emosinya. Kalau sudah enggak ada arifnya, dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Dia enggak adil. Kalau sudah gak ada rif, gak akan adil dalam menjawab, dalam menentukan hukum, karena gak tenang. Orang kalau rif akan dia pertimbangkan segala sesuatunya dari segala sudut dan sisinya, maka dia gak akan menyesal. Karena segalanya telah dia pertimbangkan, telah dia ingat betul segala sesuatunya. Rifq, sifat mulia yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Kita skors untuk azan maghrib. Insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.